إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دخلنا في كتاب اللعان kita sudah masuk pada kitab اللعان dan sudah dibahas tentang apa makna li'an dan diambil dari kata apa secara lughatan, secara bahasa. Yaitu dari kata la'nat, yaitu dijauhkan dari rahmat. Mengapa masalah ini disebut dengan li'an juga sudah dibahas, karena kalimat dari pihak suami ada kata la'natnya. Itu kalau ditinjau dari sisi lafaz. Ada lafaz, semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Tetapi kalau ditinjau dari sisi makna, maknanya dijauhkan. Karena setelah terjadi li'an, suami istri tadi dijauhkan sejauh-jauhnya. Maknanya dipisahkan dan tidak bisa kembali. Dipisahkan dan tidak bisa kembali. Walhamdulillah sudah dibahas semuanya sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kalian tulis dalam PR kalian. Sudah semua? Baik. Bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang li'an. Kita masuk kepada hadisnya. Kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadis ke-19 ba'da 300. Hadis yang ke-319. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna fulana ibn fulanin qala bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma diceritakan dari beliau bahwa fulan ibnu fulanin qala. Kalimat fulan ibnu fulan untuk menyamarkan namanya. Mengapa? Karena ini bicara tentang aib. Tentang aib di keluarganya, maka sepantasnya untuk tidak disebut namanya. Taib. Memang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih ta'yinuhu. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih penegasan siapa namanya. Naam. Yaitu Hilal ibn Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ya Rasulullah, أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة. Dia datang kepada Nabi Fulan ibn Fulan ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang mendapati istrinya berbuat fahisyah, maksudnya zina. Kaifa yasna', apa yang dia perbuat? In takallama bi amrin azim wa in sakata ala mithli dhalik. Ifsal kitab. Kita masuk pada hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-319. Bahwasanya Abdullah bin Umar menceritakan ada fulan ibni fulan yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ara'aita law wajada ahadunan mura'atahu wajada ahaduna imra'atahu 'ala fahishatin. Bagaimana kalau salah seorang kami mendapati istrinya melakukan fahisha? Kaifa yasna? Apa yang dia perbuat? Intakallama takallama bi amrin 'adzim. Kalau dia bicara dengan perkara besar yang terjadi pada keluarganya sendiri. Wa in sakata, kalau dia diam, sakata ala mithli dhalik, berarti dia diam juga dari sesuatu yang besar. Serba salah disampaikan perkara aib yang besar. Kalau diam, sama saja aku mendiamkan sesuatu yang besar. Bagaimana ini? Qala fasakata an-nabiyyu, nabi pun terdiam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yujibhu, nabi tidak menjawabnya. Falamma kana ba'da dhalika atahu, setelah itu beberapa waktu berikutnya datang lagi orang yang sama mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata dengan lebih tegas dari kemarin, innal ladzi sa'altuka anhu qad tulitu bihi, sesungguhnya yang aku tanyakan kemarin aku telah mengalaminya. Ubtuli dari kata bala, aku telah mendapatkan bencana itu. Ubtuli itu, perhatikan pertanyaan pertama tidak menyebutkan siapa yang melakukan, siapa yang berbicara, atau siapa yang istrinya berbuat begitu. Tidak. Pertanyaannya umum. Bagaimana kalau salah seorang suami mendapati istrinya berzina? Kalau dia ngomong perkara besar tentang keluarganya. Kalau dia diam terhadap perkara besar pada keluarganya. Tidak menyebutkan saya. Ini perawi. Tapi setelah Nabi diam tidak menjawab, baru beliau datang lagi dan menyatakan bahwa itu telah terjadi padaku. Aku mendapatkan bencana, keluargaku begini dan begitu. Qad ubtulitu bihi. Bagaimana ini? Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah pun turunkan wahyunya azza wa jal di dalam surat An-Nur yang barusan kita baca, yaitu walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istrinya, suami yang menuduh istrinya dalam keadaan tidak bisa membawa saksi, maka hendaklah bersumpah dengan empat kali sumpah, dan yang kelimanya ucapkan kalau aku berdusta semoga laknat Allah atasku. Baik. Dan sang wanita yang tertuduh, kalau dia memang tidak melakukan, maka dia harus juga bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala empat kali. Dan yang kelimanya, semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata suamiku benar. Fatalahunna alaih, maka dibacakanlah ayat itu kepada sang penanya, fulan ibni fulan. Fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa dhakkarahu, dibacakan oleh Rasulullah SAW, dinasehati, diingatkan. Wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwan min azabil akhirah, diingatkan bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat nanti. Faqala la, orang tadi berkata tidak. Walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan ma kadzabtu 'alayha, tidak, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta atasnya. Yani Nabi mengingatkan, sudahlah, jangan berani-berani bersumpah empat kali dengan nama Allah dan kemudian bersumpah dengan laknat, ya Allah, kalau memang aku berdosa, laknatlah atasku. Ini mengerikan. Nabi nasihati, Nabi ingatkan, Nabi peringatkan. Ternyata orang itu bersikeras mengatakan la, walladzi ba'atsaka bil haqq, tidak, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta, aku tidak berdusta atasnya. Tsumma da'aha wa wa'adhaha, kemudian dipanggil istrinya dan dinasehati juga. Sudahlah, azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Ini kalaupun engkau dirajam, dihukum dengan hukum zina, itu kecil dibandingkan dengan nanti azab Allah yaumul qiyamah. Kalau engkau salah, akuilah. Kalau engkau memang berbuat, akuilah. Jangan melawan sumpah suamimu. Suamimu sudah bersumpah 4 kali dengan nama Allah dan berani dilaknat kalau dia berdusta. Menyerahlah, terimalah. Adab dunia lebih ringan. Wa akhbaraha anna adab dunya ahwan min adabil akhirah. Diingatkan bahwa adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Ternyata wanita itu juga bersikeras. La walladzi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzib. Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia berdusta. Bayangkan, sudah bersumpah dengan nama Allah 4 kali dan berani dilaknat kalau berdusta. Sang wanita tetap berkata, tidak, dia berdusta. Aku siap bersumpah. Ikhwani ibn a'azakumullah. Ikhwani talab rahimani wa rahimukumullah. Mungkinkah terjadi bahwa kedua-duanya jujur? Mungkin enggak? Mungkin. Berarti yang terjadi apa? Kesalahpahaman. Sang suami dengan yakinnya bahwa dia mesti melakukan, karena aku merasa tidak pernah menyentuhnya selama sekian lama. Ternyata dia begini, dia begitu. Dari tanda-tandanya, dari alamatnya, dari bukti-bukti yang hanya diketahui oleh suami. Tapi ternyata salah. Mungkin saja. Wallahu ta'ala alam, kita tidak bahas dari sisi itunya. Tapi yang kita bahas apa? Hukum li'annya. Bahwa hukum li'an itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Ini hadisnya. Maka dimulailah oleh sang laki-laki, sang suami. Fasyahida 4 syahadatin billah. Dia bersumpah 4 kali. Sumpah. Persaksian dengan nama Allah. Innahu laminas sadiqin. Ya, ini lafadnya disebutkan oleh beberapa ulama. Qala ashadu billahi anni laminas sadiqin. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku tidak berdusta. 4 marrah, 4 kali. Ashhadu billahi anni laminas sadiqin. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku jujur mengatakan dia berzina. Sampai 4 kali. Tsumma qala, kemudian berkata, inna la'natallahi alayya in kuntu minal kadzibin. Dan semoga laknat atasku kalau aku berdusta. Saya ulangi lafaznya. Wa inna la'natallahi alayya in kuntu minal kadzibin. Dan sungguh laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Kalau aku termasuk orang-orang yang berdusta. Itu yang kelima. Al-khamisah anna la'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Thumma tanna bil mar'ah. Kemudian dilanjutkan dengan yang wanita. Apa makna tanna? Nah, dari kata isnain. Diawali ada awal. Berarti ada tani kan kalau ada awal. Diawali oleh yang laki-laki. Fada'abir rajul. Thumma tanna. Kemudian yang kedua, perempuan, istrinya. Fasyahidat arba'a syahadatin billah. Wanita tadi juga bersumpah dengan nama Allah, innahu laminal kadhibin. Apa lafadznya berarti? Qalat, perhatikan. Ashhadu billahi annahu minal kadhibin. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia berdusta. Itu 4 kali. Ashhadu billahi annahu minal kadhibin. Thumma qalat, kemudian yang kelima, anna ghadab Allah 'alaiha in kana minas shadiqin. Kemurkaan Allah atasnya kalau ternyata sang laki-laki ini jujur. Berarti apa kalimatnya? Qalat wa inna ghadaballahi 'alayya in kana minas shadiqin. Saya ulangi. Wa anna ghadaballahi 'alayya, dan bahwasanya kemurkaan Allah atasku, in kana minas shadiqin, kalau ternyata dia jujur. Thumma farraqa bainahuma, maka suami istri ini dipisahkan. Kejadian ini saling bersumpah antara suami istri, yang laki-laki bersumpah dengan yang kelima dengan laknat atas dirinya kalau dia berdusta, dan yang perempuan mengucapkan kalimat bersumpah 4 kali, dan yang kelimanya semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata laki-laki itu jujur. Barakallahu fiikum. Apa hukumnya setelah terjadi li'an? Setelah terjadi li'an, farraqa bainahuma, dipisahkan. Kemarin sudah dibahas, mau dipisahkan ini dijauhkan antara keduanya. Yang berarti barakallahu fiikum, makna la'an, kenapa perbuatan ini atau masalah ini disebut li'an, dilihat dari dua sisi. Dari sisi lafadznya dan dari sisi maknanya. Kalau dari sisi lafadznya, karena ada lafadz laknat pada ucapan laki-laki tadi. Semoga laknat Allah atasku. Tapi juga dilihat dari sisi makna. La'an adalah dijauhkan, yakni setelah kejadian ini suami dan istri dipisahkan. Makanya barakallahu fikum, tidak mesti suami istri itu terpisah hanya karena cerai. Bisa karena cerai, bisa karena wafat, bisa karena li'an, dan bisa pula karena khulur. Baik. Itu namanya faskhun nikah, pembatalan nikah. Sudah dianggap tidak lagi suami istri. Thumma qala, Allahu ya'lam anna ahadukuma kadhib fahalinkuma ta'ib. Nabi alaihi salatu wasalam masih berkata kepada keduanya agar mau bertaubat. Allah tahu di antara kalian pasti ada yang berdusta. Pasti. Mengapa? Karena bertentangan. Yang satu menyatakan saya jujur, yang satu menyatakan kamu dusta. Berarti ada yang salah. Loh tadi Ustaz bilang, kalau ternyata dia salah paham, berarti dia yang berdusta karena kenyataannya si wanita tidak berzina misal. Sehingga disuruh murojaah sama Nabi. Disuruh untuk memurojaah kembali. Pasti salah seorang kalian ada yang berdusta karena masing-masing bersumpah dan saling bertentangan. Cepat. Siapa yang mau bertaubat? Batalkan. Hal minkum at-ta'ib? Ada yang segera mau taubat? Kalau wanita tadi misalnya ternyata berzina, harusnya dengan nasihat itu akan berkata, iya, aku memang berzina, aku menyesal, aku taubat dan dirajam. Atau sebaliknya, suaminya yang berpikir ulang, mungkin saya kemarin salah lihat, atau mungkin saya salah hitung, saya taubat. menyesal. Dihukum enggak? Dihukum. Hukum apa? Takzir, bukan rajam. Tadi kan zina jadi dirajam. Kalau tuduhan bukan rajam, barakallahu fiikum. Karena menuduh seseorang dengan zina itu hukumnya adalah dicambuk 80 kali tambukan. Barakallahu fiikum. Maka Nabi mengingatkan, Allahu ya'lamu inna ahadakuma kadzib fa hal minkum ta'ib? Sesungguhnya Allah tahu bahwa salah seorang kalian berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang mau taubat? Diulangi oleh Nabi, sesungguhnya salah seorang kalian ada yang salah, ada yang berdusta. Hendaklah bertaubat. Siapa di antara kalian yang mau bertaubat? Sampai diulang salasan 3 kali. Wa fi lafdin la sabila laka 'alaiha. Kemudian Nabi menyatakan, tidak ada lagi jalan untukmu atasnya. Ini makna dipisahkan. Engkau tidak punya lagi jalan untuk istrimu ini. Sudah bukan hakmu lagi. Qala ya Rasulullah, mali? Bagaimana dengan hartaku? Maksudnya yang pernah aku berikan sebagai mahar kepada wanita ini. Qala la mala laka. Tidak ada harta bagimu. In kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bima stahlalta min farjiha. Enggak ada hak untuk mengambil kembali maharmu. Karena in kunta sadaqta 'alaiha, kalau engkau memberikan sadaqmu, maksudnya sadaq adalah mahar. Kalau engkau telah memberikan mahar kepadanya, itu karena untuk menghalalkan farjinya. Dan sudah dihalalkan dan sudah jadi istrimu sekian lama, maka mahar sudah gugur. Wa in kunta kadzabta, kalau ternyata kau dusta, fa huwa ab'adu laka minha, maka lebih jauh lagi. Baik, sekarang ada 2 kemungkinan pada wanita, ada 2 kemungkinan pada yang laki, iya kan? Bisa jujur, bisa dusta. Ini juga sama, bisa jujur, bisa dusta. Maka kata Nabi, kalaupun engkau benar, jujur, memang dia berzina, maka sodakmu, maharmu untuk menghalalkan dia selama ini. Dan sudah kalian, dan sudah engkau jadikan dia istrimu sekian lama, maka sudah gugur sodakmu. Jadi sodakta, kalau engkau jujur, benar, engkau memang melihat bukti dia berzina, maka maharmu untuk menghalalkan farjinya selama ini. Apalagi kalau engkau berdusta, abad, lebih jauh lagi. Dengan hak apa engkau akan mengambil maharnya? Engkau sudah membohongi dan sudah berdusta, menuduh dia demikian-demikian. Artinya, barakallahu fikum, engkau benar ataupun tidak benar, engkau jujur ataupun tidak jujur, hak hartamu tidak bisa diambil lagi. Maharmu tidak bisa diambil lagi. Demikian barakallahu fikum hadis tentang li'an. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.